Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali sesi yang kedua. Kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar, sejumlah 70 dosa besar. Kita telah masuk pada dosa yang ke-31. Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Wasalathun, dosa yang ke-31, yakni Al-Qadi As-Su, hakim yang jelek. Hakim al-qadi bisa maknanya jaksa atau bisa maknanya hakim. Kalau di negeri kita hakim karena berkaitan dengan orang yang memutuskan hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qadi, bahasa kitanya hakim, itu ada 3 jenis. Satu fil jannah, 2 finnar. Ada 3. 1 hakim masuk dalam surga, yang kedua dan ketiga masuk dalam nar. Sebelum kita lanjutkan, hakim ini sebuah profesi yang sangat berat. Disebutkan dalam hadis yang akan kita bacakan insyaallah, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan khatiratun jiddan, seorang yang berprofesi sebagai hakim itu sangat-sangat berbahaya sekali kondisinya. Kenapa demikian? Karena kalau dia salah dalam memutuskan, misal ada 2 orang yang bertikai memperebutkan atau mempermasalahkan si bidang tanah. Hakim dalam hal ini kalau sampai salah memutuskannya, memberikan yang bukan haknya, maka dia akan bertanggung jawab fil akhirah. Hakim inilah yang disebut oleh Rasul finnar. Kadangkala faktornya karena riswah, suap. Kita tahu Rasul mengatakan la'anallahu ar-rasi wal murtashi, disebutkan dalam kitab ini. Kita akan ulas nanti insyaallah kalau ada waktunya. Allah melaknat orang yang menyuap dan pihak yang disuap. Ar-rasyi, pihak yang menyuap. Murtasyi, pihak yang disuap. Di antara pihak yang disuap adalah para hakim. Untuk memutuskan perkara itu, dimenangkan si A, dikalahkan si B, dikasih uang dalam jumlah yang besar, 1 koper uang tok. Akhirnya sang hakim tidak membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Pihak yang salah menginginkan barang itu jadi miliknya. Dia minta dimenangkan, dia minta untuk dimenangkan. Suapnya sekian miliar. Hakimnya pelo, Pak. Ngerti pelopak? Kados seperti orang stroke, enggak bisa ngomong. Ya salah, tapi ya benar juga sih. Bingung hakimnya karena duitnya miliaran, Pak. Ya, gaji jadi hakim sih sepira, sokokane iki. Ngerti sokokane, Pak? Ya. Suapnya itu. Blek, akhirnya memutuskan dengan kebatilan hakim ini finnar. Mengerikan sekali. Sehingga profesi ini jauhi. Loh, kok dijauhi? Ladang basah kok. Ladang basah napa kering, Pak? Basah. Apalagi di musim hujan teles terus, Pak. Duit akeh niku, Pak. Tapi Nabi alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dengan sanad yang jayyid, man ju'ila qadiyan atau man ja'ala qadiyan bainan nas fa ka'annama dhubiha bighairi sikkin. Siapa yang diangkat menjadi hakim untuk memutuskan perkara yang terjadi antara manusia, maka dia ibaratnya Nabi mengatakan dhubiha, dia itu sedang disembelih bighairi sikkin, tanpa pisau. Itu Nabi yang menyebutkannya. Diangkat jadi hakim. Oh, profesi ini mengerikan sekali. Dia ibarat orang yang disembelih tanpa pisau. Kenapa? Karena perkara ini atau profesi ini sangat mengerikan. Tergelincir sedikit, finnar. Zalim, fasik. Bahkan bisa sampai dikatakan kufur. Wal'iyadu billah. Maka para ulama menasihatkan untuk jangan engkau berprofesi seperti itu. Tetapi kalau engkau berprofesi seperti itu, tegakkan hukum yang syar'i sesuai dengan kitab Allah dan sunnah. Siapa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan disembunyikan gara-gara faktor kepentingan dan kepentingan. Di antara kepentingannya golek duit, Pak. Jadi hakim anu golek duit, Pak. Begitu ada sokokan yang besar, diterima dan dikalahkan yang suapan yang kecil. Sama-sama menyuap. Ini hakimnya ini kalau enggak disuap, nanti saya kalah. Yang pihak salah menyuap. Yang benar pun khawatir mbok kalah, menyuap. Karena hakimnya suka disuap. Dilihat, oh, lebih banyak yang ini, ya ini yang menang. Ini sedikit kalahkan. Jadi hukum dipermainkan gara-gara suap nyuap atau kepentingan-kepentingan yang lain. Huwa finnar. Dia dalam neraka. Ini hukum secara umum kaum muslimin. Kecuali kalau dia bertobat, tobatan nasuha. Perlu kita tahu dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bainal abdi wa bainallah, bainallah wa bainal abd, hamba antara seorang hamba dengan Allah. Ini cukup dengan beristighfar, bertobat, mengganti amal salah, selesai. Tapi kalau berkaitan dosa itu dengan manusia, itu tidak cukup dengan istighfar. Hakim ketika dia tahu yang benar ini, tapi dia salahkan. Yang salah dia benarkan. Dia tahu itu, maka tanggung jawabnya kelak sampai yaumul qiyamah tidak cukup hanya dengan istighfar. Padahal dia hakim memutuskan tiap hari perkara pengadilan, berapa ratus orang yang dia adili, berapa ratus orang yang dia zalim padanya. Mengerikan ya kaum muslimin, profesi ini khatirun jiddan. Kebanyakan orang berhukum atau menghakimi dengan cara yang batil. Kita bacakan wa kaum muslimin hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Wa sahal hakim aidan wal uhdatu alaihi min hadithi Buraidah. Hadis ini ada beberapa lafaz dalam beberapa riwayat. Kita bacakan qala Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud Ibn Majah meriwayatkan hadis yang sama. Al-qudatu thalathatun, hakim pemutus perkara itu ada tiga. Pemutus perkara itu ada tiga. Di negeri kita disebut dengan apa? Hakim. Bahasa Arabnya qadi. Orang yang memutuskan perkara. Ada tiga. Qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Satu qadi, satu hakim tempatnya di surga. Dan dua hakim tempatnya dalam neraka. Siapa saja itu? Kita dengarkan ucapan Nabi. Qadin yang masuk dalam neraka. Beliau rincikan. Qadin arafal haqqa faqada bihi. Seorang hakim yang mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran. Kemudian dia putuskan sesuai dengan kebenaran. Maka hakim seperti ini, Nabi mengatakan fil jannah, tempatnya di surga. Butuh perjuangan tidak, Pak, hakimnya seperti ini? Oh, butuh sekali. Suap menyuap, hal yang terbiasa. Dia harus menutup mata. Suapnya satu karung. Orang wuruh lah, orang deleng, Pak. Saya takut masuk neraka. Ada yang berkepentingan, kamu harus ini, kalau enggak nanti saya tembak kamu. Enggak apa-apa ditembak, yang penting saya memutuskan yang benar. Berbagai macam intimidasi, paksaan, dan hakim bingung. Mati apa urip? Mati apa urip? Sampai seperti itu, Pak. Kalau dia putuskan, dia tahu yang benar, tapi dia dipaksa mengatakan yang salah, finar. Maka dia harus berjuang, ini yang benar. Walaupun laras panjang di kepala dia, ini yang benar, dor mati. Tidak apa-apa, Pak, fil jannah. Ning sapa wonge sing wani? Bahasa Jawane kata sini, Pak, siapa yang berani? Laras panjang sudah di sini umpamanya, atau ancaman golok. Oh, kamu mau ngomong apa? Bingung sudah. Hakim yang satu ini, dia mengerti al-haq dan dia memutuskan sesuai dengan al-haq itu. Yang kedua, qadin arafal haqqa fajawaza muta'ammidan fahuwa finnar. Yang kedua, hakim yang mengerti kebenaran. Dia mengerti yang benar mana, yang berhak mendapatkan itu siapa. Permasalahan ini setelah diuraikan, setelah di cari garis merahnya, yang berhak mendapatkan ini, dia tahu itu. Arafal haq fajawaza, namun dia tinggalkan al-haq itu muta'amidan dengan sengaja, dan dia putuskan dengan kebatilan atau kesalahan. Dok, dok, dok, selesai. Dia putuskan sesuatu yang dia tahu sesungguhnya itu salah. Fahuwa finnar. Maka yang seperti ini finnar. Yang ketiga, wa qadin qada bi ghairi ilmin. Seorang hakim yang memaksakan diri untuk menghukumi dalam keadaan dia tidak mengerti ilmu. Dia tidak mengerti ilmu syar'i, bagaimana memutuskan hal itu. Dia tidak mengerti yang benar mana, yang berhak mana. Serampangan, tidak ta'ani, tidak mendetail, tidak meneliti. Siapa yang benar? Yang benar yang bayar. Siapa yang mau bayar? Dia yang benar. Ngawur saja, Pak. Orang kepengen ribet, sing penting itu duit. Dok, dok, kamu yang benar. Bapak tahu masalahnya? Enggak perlu tahu, yang penting kan kamu yang bayar, kamu yang benar. Ngawur ini hakim. Ya. Dia memutuskan sesuatu anjahlin, di atas kebodohan. Maka fahuwa finnar. Kenapa finnar? Karena kewajiban seorang hakim berilmu memutuskan sesuai dengan kebenaran. Kalau dia tidak tahu, ya jangan jadi hakim. Haram hukumnya. karena dia tidak tahu ilmunya, maka memutuskan dengan serampangan mendzalimi manusia-manusia yang seharusnya dia pihak yang benar disalahkan, yang seharusnya dia pihak yang mendapatkan itu akhirnya tidak mendapatkan haknya. Maka tidak boleh dia menjadi hakim. Kalau dia tetap memaksakan menjadi hakim, maka dia finnar, dikarenakan dia menghukumi tanpa ilmu. Bisa difahami hadirin? Tergambar betapa beratnya profesi ini? Ya, tergambar betapa beratnya salah sedikit finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Dhahabi, sebelum kita masuk kepada siapa Imam Dhahabi, kita selesaikan dulu hadisnya. Qalu, para sahabat di waktu mendengarkan ucapan ini dari Nabi, mereka bertanya, "Fama dhanbun ladzi yajhal?" Wahai Rasulullah, kalau yang masuk neraka dia tahu mana yang hak tapi dia menentangnya dan dia memutuskan dengan cara yang batil, ini finnar, masuk akal, layak dia masuk neraka karena dia memutuskan dengan cara yang salah, mudzalimi pihak-pihak yang salah, mudzalimi pihak-pihak yang benar, dikasihkan haknya kepada yang salah, ini masuk neraka. Bisa difahami. Lah yang menghukumi dengan jahil kok masuk neraka, ini apa dosanya ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dosanya dia adalah tidak boleh baginya menjadi hakim sampai harus dia tahu kebenaran, tahu pihak yang benar, tahu pihak yang salah, baru menjadi hakim memutuskan. Dosanya dia karena tidak tahu memutuskan, ini dosanya. Maka penyebabnya, hal itulah yang menyebabkan dia finnar. Bisa difahami hadirin? Qala syekh Imam Dzahabi, fa kullu man qada bi ghairi ilmin, setiap orang yang memutuskan perkara tanpa ilmu, wala bayyinatin, dan tanpa dasar kejelasan, minallah wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id. Seorang yang memutuskan sesuatu tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia termasuk dalam pembahasan hadis ini mendapatkan ancaman annar. Karena al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diputuskan perkara itu dengan berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan hujjah al-bayyinah min Allah wa rasulih, diputuskan ini yang benar, ini yang salah, bukan dengan al-hawa dalam memutuskannya. Maka termasuk qadisu, jaksa atau hakim yang jelek, adalah orang yang memutuskan dengan hawa nafsunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu pembahasan penting yang kami harap, mohon kepada hadirin untuk memperhatikan pembahasan ini, karena pembahasan ini membutuhkan keseriusan, adalah termasuk hakim yang jelek adalah memutuskan dengan hukum selain Allah dan Rasulnya. Di antara dalilnya, Al-Imam Dzahabi menyebutkan 3 ayat dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-44, 45, dan 47. Pembahasan ini oleh kaum muslimin berkaitan dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan betul-betul, karena pembahasan ini riskan. Ada 3 pihak. Pihak yang pertama, kaum Khawarij, yang berkepentingan dengan pembahasan ini untuk kemudian mengkafirkan pemerintah dikarenakan pemerintah tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Kafir. Berarti apa? Diberontak. Ini khawarij. Kita tidak sama dengan mereka. Ayatnya sama. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum al-kafirun. Ini ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Kita mengimani ayat ini tetapi dengan tafsir yang benar. Sesuai dengan tafsirannya Nabi dan para sahabat. Ayat yang berikutnya Allah sebutkan dengan kalimat yang sama, dosanya sama tapi hukumnya berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallah, sama dengan yang tadi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fahumul zalimun, faulaikumul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalimun. Allah bedakan yang pertama kafirun dengan yang kedua zalimun. Tidak semua orang yang zalimun adalah kafirun. Padahal dosanya sama. Tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan serampangan dalam pembahasan ini. Yang penting kafir. Cuma dicomot satu ayat itu saja. Dia tidak mau menerima ayat yang berikutnya. Padahal itu juga kalamullah. Padahal itu juga menyebutkan dosa yang sama. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah tidak mengkafirkan pada ayat yang ke-40. Yang ke-45. Allah sebutkan faulaikumul zalimun. Pada ayat yang ke-47 Allah sebutkan dengan dosa yang sama, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul fasiqun. Dosanya sama. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah hukumnya apa? Faulaikumul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Fasik berbeda dengan zalim. Zalim berbeda dengan kafir. Allah sendiri mendudukan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada tiga. Sehingga kita jangan menghukumi mereka dengan satu hukum saja. Mereka berarti kafir semuanya. La, tidak. Orang-orang khawarij wa kaum muslimin dalam pembahasan ini menukil ayat-ayat yang seperti ini dalam rangka menjalankan misi mereka memberontak kepada penguasa yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bantah dulu khawarij agar supaya kita, saya takut waktunya habis, saya dahulukan ini. Jangan sampai ada yang memahami dakwah kita sama dengan mereka khawarij karena sama-sama memuat ayat ini. Ini ayat Al-Qur'an. Ya tidak mungkin kita menolaknya. Cuman bagaimana cara memahaminya? Siapa yang sampai tingkatan kafir? Siapa yang sampai tingkatan zalim? Dan siapa yang sampai tingkatan fasik? Itu yang kita harus pahami. Tidak boleh kita menolak ini ayat Al-Qur'an kok. Al-Qur'an ini kalamullah. Tetapi kita tidak sama dengan mereka, khawarij. Hati-hati dan jangan salah paham, jangan menukil-nukilan dari kalimat yang kita sampaikan. Dinukil ucapan Saiful Bahri, dimuat di YouTube. Nih, Saiful Bahri, khawarij. Hati-hati nih, pihak-pihak yang numpang anget memanfaatkan kondisi. Kita tidak seperti itu. Kita bawakan hadis Nabi SAW dalam lekrar ini. Hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, di mana Nabi SAW beliau menyebutkan, qala yakunu ba'di a'immatun, akan ada setelahku pimpinan-pimpinan. A'immatun, imam-imam. Bahasa kitanya pemimpin-pemimpin. Bisa bentuknya raja, bisa bentuknya presiden, bisa bentuknya malik, bisa bentuknya sultan. A'immah bahasa Nabi, para pemimpin-pemimpin. Yang mereka ini, wahai kaum muslimin, sifatnya apa? La yahtaduna bihudaya. Para pemimpin-pemimpin itu tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Wala yastunnuna bisunnati, mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai pegangannya. Ya, ini berarti tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Rasul melanjutkan ucapannya, wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmanil ins, akan bermunculan pada mereka itu pemimpin-pemimpin yang rijal, itu tokoh-tokoh rijal laki-laki, yakni para pemimpin-pemimpin. Qulubuhum, hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan. Fi jithmanil insi, dalam tubuh manusia. Hatinya hati syaitan, tubuhnya manusia. Orang yang demikian, apakah mengikuti bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah? Wong hatinya hati syaitan kok. Nabi sudah memberitahukan tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, hidayah kau atau bimbinganku sebagai bimbingannya. Tidak. Hatinya hati syaitan. Fi jithmanil insi, dalam tubuh manusia. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi akan ada yang seperti itu. Faqala, maka sahabat Hudzaifah ibn Yaman segera bertanya, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraku dhalik. Alhamdulillah, sahabat ini sangat cerdas. Sudah ditanyakan, ya Rasulullah, famada asna'u, apa yang harus aku lakukan, in adrak taudhalik, kalau aku menjumpai pimpinan yang seperti itu. Masya Allah, sahabat ini sangat berjasa. Sudah ditanyakan, di zamannya Hudzaifah bin Yaman pimpinannya siapa? Rasul Muhammad SAW. Pimpinannya siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat. Tetapi Rasul sudah memberitahukan berita ini. Maka kecerdasan dari sahabat ini mewakili kita pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah kalau aku menjumpai hal itu? Faqala, maka Rasul menjawab, dengarkan jawabannya, jauh dari terorisme, jauh dari paham khawarij, jauh. Nabi yang sudah tahu kondisi umat akan begitu, akan begitu, akan begitu, Nabi mengatakan, tasma', hendaknya engkau tetap mendengar perintah pimpinan walaupun seperti itu. Wa tuti lil amir, dan hendaknya engkau tetap mentaati amir walaupun amirnya itu seperti itu. Seperti apa tadi? Tidak menggunakan petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menggunakan sunnahku sebagai bimbingannya, hatinya hati syaitan dalam tubuh manusia, tetap tasma wa tuti lil amir, engkau mendengar perintahnya dan engkau mentaati kepada amir tersebut. Wa in duriba dhahruka, walaupun dipukul punggungmu, yakni penguasa tersebut zalim, menganiaya sampai tindakan kekerasan terhadap fisik, menendang, menempeleng dan yang lainnya. Wa ukhidha maluk, sampai pun hartamu dirampas, diambil semena-mena pekaranganmu atau rumahmu atau tokomu oleh penguasa. Kamu pergi dari sini. Ini akan kami bangun ini. Tanpa ganti apa? Ganti untung. Nah, boro-boro ganti untung, ganti rugi pun tidak. Dirampas. Kamu mikir-mikir-mikir. Ini akan dibikin ini. Gigit jari. Kalau seandainya sampai seperti itu, tetap Nabi di akhir hadis mengatakan, fasma' wa tuti'. Fasma wa ti', tetap engkau mendengar dan tetap engkau mentaatinya. Nabi tidak mengkafirkan orang ini, walaupun tidak berhukum dengan hukum Al-Quran wa Sunnah. Selama kapan itu wahai kaum muslimin? Selama mereka masih sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, sayakunu umara ta'rifuna wa tungkirunahu, engkau mengenal akan datang pemimpin-pemimpin yang kau kenal, namun engkau ingkari. Mereka ini adalah penguasa yang zalim, ya, puasa yang menganiaya rakyatnya. Nabi menyebutkan beberapa hal. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau pemimpin kita seperti itu, afalanu nabidu misyufina, bukankah lebih baik kita angkat senjata, berontak saja ya Rasul, sudah seperti itu parahnya, buat apa dibiarkan? Itu kalau kita yang menjawab, sikap pak, kungapa kesuwen, sikap. Ya. Karena hawa nafsu jawabannya, Rasul tidak pakai hawa nafsu. Lah, tidak boleh wahai kaum muslimin, tidak boleh. Maqaf maqamu fikum shalah, selama mereka masih salat, menunjukkan mereka muslimin. Kalau pemerintahnya muslim, rakyatnya muslim, terjadi perang, yang akan mati siapa? Muslimin. Yang akan terjadi korban siapa? Muslimin. Baik pihak pemerintahnya maupun pihak rakyatnya, yang akan dirugikan adalah muslimin. Yang lebih mengerikan kalau sampai ada kesan agama Islam itu adalah separatis, musuh negara. Wow, sangat mengerikan itu. Akan dikejar siapapun orang yang beragama Islam. Ketahuan dia Islam yang militan, tembak dor, dor, dor. Karena dianggap sebagai musuh negara. Mengerikan sekali. Karena itu Nabi melarang untuk memberontak, mengangkat senjata, walaupun pimpinannya seperti itu kondisi. Bisa difahami hadirin? Sehingga kita jauh. Pembahasan ini tidak berarti kita seperti Khawarij, mengkafir-kafirkan orang. Lah, tidak, tidak sama sekali. Karena memang Allah memberikan tiga hukum Khawarij wa kaum muslimin dengan ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum likafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Pelaku kemaksiatan dikafirkan oleh Khawarij. Kenapa? Dikarenakan ketika dia bermaksiat berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Dosa kok dilakukan. Ini berarti kafir. Sehingga Khawarij mengatakan murtakibul kabirah kafir, khalidan mukhaladan finnar. Pemahaman Khawarij, teroris, mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir dan kekal selamanya dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Yang benar, pelaku dosa besar selama dia tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, di bawah kehendak Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafar lahu. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka disiksa. Allah berkehendak untuk memaafkannya, maka dimaafkannya. Inna Allah la yaghfiru syirka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik, dan Allah akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Pelaku dosa besar itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini, mati dengan membawa dosa besar. Misal seperti perzinaan, dosa besar. Kalau Allah mengendaki mengampuninya, diampuni. Tetapi hukum asalnya dosa terancam dengan neraka. Sehingga hukum asalnya Allah akan menyiksanya. Namun jika Allah menghendaki memaafkan, Allah akan maafkan. Dan itu hak Allah Azza wa Jalla. Tidak kafir dan tidak kekal selamanya dalam neraka. Tetapi Khawarij mencomot ayat surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-44 tadi. Serampangan. Yang penting siapa yang tidak pakai hukum Allah, maka dia kafir. Pemerintah ataupun rakyat, siapa-siapa kafir pak. Kenapa? Karena siapa yang lepas dari dosa? Tidak ada yang namanya manusia tempatnya salah dan dosa. Kayak mereka tidak pernah berdosa. Mereka pun manusia biasa berdosa. Tapi mereka tidak mengklaimkan, menuduhkan tuduhan itu pada diri mereka. Ini kan tuduhan kepada mereka yang lain selain kami. Kami ya muslimin, ahlu tauhid, ahlu jannah. Yang lainnya kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Bid'ah itu tidak mengekalkan pelakunya di dalam kekafiran. walaupun bid'ah terbagi jadi dua, bid'ah mukafirah wa bid'atu ghairu mukafirah. Bid'ah yang tingkatannya di atas zina, tingkatannya di atas khamar, tingkatannya di atas sarakoh pencurian, tingkatannya di atas al-qatl pembunuhan, bid'ah di atas itu semuanya, toh tetap mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Karena bid'ah itu bukan syirik, bid'ah itu bukan kufur, bukan syirik akbar, bukan syirik, bukan kufur akbar. Itu pembahasannya. Sehingga jangan sampai kita ahlus sunnah dituduh tukang mengkafir-kafirkan. Kapan kita mengkafir-kafirkan? Prinsip kita ini, sampai pun syirik dibagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar, kufur akbar, kufur asghar. Yang kekal dalam neraka syirik akbar, yang kekal dalam neraka kufur akbar. Itu pun kalau mati dengan membawa dosa itu, kalau dia melakukan syirik akbar tapi tobat, tobatan nasuha, sehingga dia mati di atas Islam tauhid, maka dia fil jannah. Itu keyakinan kita. Adapun kalau syirik kecil, kufur kecil, ini dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal itu tidak mengekalkannya. Sebagian ulama mengatakan dia tidak diampuni walaupun syirik kecil, karena masuk pada kalimat inna Allah la yaghfiru aysyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik walaupun itu dosa syirik kecil. Akan tetapi hal itu tidak mengekalkan dalam neraka, dia akan disiksa sampai habis dosa itu, dan dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah karena dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena dosa syirik kecil tidak menghapus amalan ibadah yang lain. Beda dengan syirik akbar, menghapuskan semua ibadah yang ada, sehingga dia akan kekal dalam api neraka. Syirik akbar, kufur akbar, di bawah itu tidak mengekalkan. Itu pembahasan kita kaum muslimin. Jauh beda dengan pembahasan khawarij yang apa-apa kafir, kafir, kafir, kafir. Dengan dalil وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْ زَلَّهُ فَلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ketika kita tanyakan ayat berikutnya mas dibaca, itu Al-Maidah ayat yang ke-44, Al-Maidah ayat yang ke-45, dibaca coba, disebutkan Allah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْ زَلَّهُ فَلَيْكُمُ الظَّالِمُونَ. Ini apa maknanya mas? Bingung. Iya ya, kok Allah menyebutkan zalimun ya? Tadi di atas kafir, sekarang zalimun. Berarti ada kemungkinan bisa dia kafir, bisa dia zalim, bisa dia fasik. Khawarij tidak mau menerima ini. Ora kanggo sing penting kafir. Wala sing penting dasmu apa, Pak? Pakai akalmu, dasmu itu tempat akal maksudnya, Pak. Nah. Tidak mau kembali kepada ayat. Itu ayat, sama-sama ayat. Yang satu mengatakan faulaikumul kafirun, yang satu mengatakan faulaikumul zalimun, yang satu mengatakan faulaikumul fasikun. Sama-sama ayat, kenapa tidak dipakai? Ya karena itu berbeda dengan manhaj kami. Itu jawabannya. Manhaj mereka takfiri, manhaj mereka tukang mengkafir-kafirkan, sehingga mereka tidak pakai ayat yang mengatakan faulaikumul zalimun dan faulaikumul fasikun, tidak dipakai oleh mereka. Kenapa? Karena manhaj mereka manhaj suka mengkafir-kafirkan orang, terutama ulatul umur, pemerintah. Hadirin yang makan, begitulah mereka khawarij yang beragama dengan al-hawa, beda dengan ahli sunnah dakwah salafiyah yang kita bawa merujuk kepada para ulama dan tafsir-tafsirnya. Ini sudah isya belum? Bu Nadan dereng? Dereng ya? Mendekati isya? Akan kami bacakan insyaallah pada salat isya. Diharap hadirin jangan ada yang pulang. Sakit mboten, Pak? Insyaallah nggih. Nek mboten saged pun mandek mawon. Amun dilanjutaken. Pembahasan Syekh Ibnu Taimin, siapakah orangnya yang sampai tingkatan kafir? Siapakah orangnya yang zalim dan siapakah orangnya yang fasik? Kami bawakan insyaallah keterangan Syekh Ibnu Taimin agar kita lebih jelas lagi. Dan kita tidak mengkafir-kafirkan orang. Sehingga kalau ada yang bertanya, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apakah kita kafirkan? Jawabannya adalah dengan hadis tadi di atas. Selama mereka masih sholat, karena pertanyaan itu akan menggiring kita kepada, mari kita berontak. Itu yang kita waspadai. Maka kita bacakan hadis-hadis tadi sebagai tafsir terhadap ayat yang tadi kita baca. Kalau dia masih sholat, tidak diperkenankan oleh Nabi untuk kita memberontaknya. Walaupun mereka fi kulubim kulubu syayatin, hati mereka hati syaitan, tetap kita bahas dengan ayat hadis tadi, sehingga jangan sampai kita tergiring oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kita untuk kemudian mengkafirkan pemerintah dan kemudian mengajak kita untuk memberontak, atau minimalnya menyamakan kita dengan garis khawarij teroris itu. Bisa difahami hadirin? Adapun kelanjutan, siapa qadisu, jaksa yang jelek? Belum adzan ya? Ya, kita lanjutkan dulu membaca kitab Al-Imam Dzahabi. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ma'kil bin Sinan, disebutkan Imam Adz-Dzahabi hadza aqwa, sanadnya ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Ma min ahadin yakun ala syai' min umur hadhil ummah fala ya'dil fihim illa kabbahu Allah 'ala an-nar. Finnar. Barang siapa, perhatikan, ini profesinya bukan hanya hakim, perhatikan. Siapa saja orangnya yang dilaporkan padanya sebuah permasalahan yang terjadi di manusia. Kan kadangkala ada sebagai orang yang tempat curhat. Dia siapa? Bukan hakim, ustadz umpamanya. Dia siapa? Oh, dia ikhwan yang sudah lama ngaji. Kadangkala dua orang datang, nih ikhwan, saya masalah dengan fulan. Tolong tegakkan hukum. Saya yang salah atau dia? Tanyanya kan jenengan. Bisa terjadi tidak, Pak? Berarti jenengan dalam posisi seperti itu didudukan sebagai apa? Hakim, walaupun tidak pernah berpakaian seperti ala hakim, ya, tidak pernah mengenyam pendidikan universitas kehakiman, tapi di saat itu disampaikan padamu dua pertikaian orang yang bertikai. Maka Nabi mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian yang dihadapkan penyelesaian terhadap umat manusia, fala ya'dil fihim, ternyata engkau memutuskan tanpa keadilan. Engkau memutuskan tanpa keadilan, ada kecondongan kepada si A, akhirnya kamu menangkan si A. Fala ya'dil, maka ancamannya kabbahullahu finnar, Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka. Berarti berat sekali, Pak. Hati-hati kalau ada orang yang datang ke jenengan permasalahan kerjasama, ini begini, ini begitu, yang curang siapa? Angkat tangan, jangan ke saya khawatir salah. Kalau Anda yang dipercayai, ya sudah, sini, tapi harus jujur semua pihak. Kamu begini, begini, kamu begini, begini. Sudah semuanya, dengar semuanya, laporan semuanya. Saya putuskan, ini yang benar, kamu yang salah. Harus adil. Tergelincir sedikit, kamu condong kepada yang pemodal karena dia punya uang, hati-hati. Padahal kamu tidak disokok, tapi ya, kalau saya menangkan dia, mungkin akan dapat hadiah. Pikirannya juga duit juga, Pak. Ya. Maka, kabbahullahu finnar. Allah akan lemparkan dia dalam neraka. Wal'iyadubillah, ini sangat berat. Karena itu berhati-hatilah dalam memutuskan. Apalagi persengketaan suami istri. rumah tangga berantakan, kacau, masing-masing menyalahkan. Antum diminta untuk menjadi hakim, penengah, pemutus. Repot banget ini, Pak. Suami begini-begini, laporannya jelas otomatis membenarkan pihaknya sendiri. Si istri juga begini-begini, laporannya yang mendukung, yang membenarkan pihak istri. Lah kamu, waduh aku mumet. Mumet. Sing bener di wallahu a'lam, wis sing bener akur baelah. Ya. Akui kesalahan dan lihat pasanganmu ada kebaikannya. Semua orang punya kesalahan, semua orang punya kekurangan, hendaknya ditutupi dengan keistimewaannya. Suamiku memang salah, tapi dia seorang salafi, masya Allah. Istriku memang salah, tapi dia seorang salafiyat, salihat, taqiyat, orang wanita yang takwa. Sudah, damailah. Kekurangan dimaafkan. Begitu solusinya. Bukan zat solusinya, siapa sih benar? Orang ngerti. Karena masing-masing kita takut. Jangan-jangan ini berdusta. Ya tidak, Pak? Jangan-jangan pihak yang istri juga berbohong. Sing bener sing endi, ngaku bener kabeh. Ya sudah saya putuskan, benar semuanya. Loh masa benar semuanya? Nggak terima? Ya saya sebutkan, semuanya salah. Karena saya takut kalau saya salah memutuskannya. Begitu jawabannya, Pak. Ya. Tapi kalau kamu bisa merinci, kamu akan mendapatkan fil jannah jikalau adil dalam memutuskannya. Belum isya? Sudah ya? Kita salat isya atau azan kemudian lanjut atau salat dulu? Biasanya pun pripun mriki? Saya lupa terus di sini lupa. Salat dulu apa ya? Azan langsung lanjut. Salatnya di belakang kan. Nanti ku tepat Pak. Ben aja dan sing bali di situ Pak. Silakan azan. Ya, silakan azan. Salatnya di belakang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mengatakan al-hukmu bima anzalallahu min tauhidir rububiyah, berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, ini bagian dari tauhid ar-rububiyah, yakni keyakinan kita bahwasanya Allah sebagai sang penguasa alam semesta, hanya Allah yang berhak mengatur alam semesta. Karena alam semesta ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukum illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul khalq wal amru. Hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan untuk mencipta. Dan hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan dalam mengatur. Ini menunjukkan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah, hukumnya apa? Wajib. Berhukum dengan selain hukum Allah, misal seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menghalalkan dan mengharamkan, namun tidak berpijak dengan wahyu. Di antara mereka, pada Yahudi terdapat Taurat, pada Nasar terdapat Injil. Turunnya Taurat kepada Nabi Musa, bukan kepada orang Yahudi, kepada Nabi Musa. Mereka kaumnya Nabi Musa. Demikian pula turunnya Injil kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Isa, ketika tidak mau beriman kepada Nabi Isa, mereka disebut dengan Nasara. Ketika ada kisah Adi bin Hatim datang di waktu itu ke majlisnya Nabi. Nabi sedang bermajlis. Adi bin Hatim At-Ta'i di waktu itu sebagai orang Nasara atau sebagai orang Yahudi datang di waktu itu, langsung Rasul membacakan ayat ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasara menjadikan pimpinan-pimpinan mereka, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan, kami tidak pernah menyembah Yahudi, kami tidak pernah menyembah pendeta dan pastor. Kami tidak pernah menyembah. Kenapa dikatakan kami menuhankan mereka? Dalam ayat itu, maka Rasul menafsirkan ayat ini. Awalaisu idza halal harama fatuhillunahu wa harramu halala fatuharimunahu wa halal harama fatuhillunahu. Bukankah ketika mereka para pendeta dan pastor menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Bukankah ketika mereka kebalikannya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, bukankah kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ini berarti merubah hukum dan kalian mengikutinya. Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan, naam, kami memang seperti itu. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itu adalah bentuk, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pimpinan-pimpinan mereka. Ini contoh berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya. Bisa difahami hadirin? Kemudian Syekh berbicara, idza fahimta dzalik, kalau engkau faham tentang pembahasan ini dan ayat yang tiga ayat yang tadi kita bacakan di awal, faulikumul kafirun, faulikumul zalimun, faulikumul fasikun, kalau engkau faham dengan pembahasan ini, fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallah warada yata'ayyakuna tahakum ila ghairi Allah wa rasulih waradat ali fi ayatin min fil iman wa ayati bi kufrihi wa zulmihi wa fuskihi. Kalau demikian adanya, kata beliau, terdapat ayat yang menyebutkan barang siapa yang ingin berhukum dengan selain hukum Allah, maka Allah sebutkan dia kafir, Allah sebutkan dia zalim, Allah sebutkan dia fasik. Pertanyaannya, mengapa dihukumi tiga itu? Ini yang pertanyaannya. Kok hukumnya enggak satu saja, lih, kafir sajalah. Kenapa ada zalim dan fasik? Ini yang menjadi pembahasan. Jangan dihukumi satu tok. Bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Asy-Syaikh kemudian berbicara di syarah berikutnya. Masih ucapannya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Faqala, tiga ayat tadi di atas ada dua pembahasan. Pembahasan tersebut, kata beliau, hal hadil ayat al-awsaf al-thalatha tatanazal ala musufin wahidin. Untuk perhatikan kalimatnya, yang pertama mengatakan faulaikum al-kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Yang kedua, mereka orang-orang yang zalim. Yang ketiga, mereka orang-orang yang fasik. Apakah tiga sifat ini sebenarnya satu? Sebenarnya satu. Berarti bagaimana kalau itu satu? Berarti barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir dan dia zalim dan dia fasik. Kalau demikian maknanya berarti apa? Ya kafir semuanya. Cuma di situ ada ketambahannya, dia zalim dan dia juga fasik. Apakah seperti itu? Ataukah tiga ayat ini memiliki makna ada kalanya dia kafir, ada kalanya dia zalim, ada kalanya dia fasik? Manakah dua tafsir ini yang benar, kata Syekh? Yang benar adalah yang kedua. Kondisi manusia di saat tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak semua dikafirkan. Tetapi ada yang zalim, ada yang fasik. Sebagaimana tafsir al-Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahlu tafsir, mufasir syarah, mufasir dari kalangan para sahabat, menafsirkan kalimat wa man lam yakum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka kafir. Tafsirannya Ibn Abbas adalah kufrun duna kufrin, perbuatannya kafir tetapi orangnya tidak dikafirkan. Ini tafsir tafsirnya sahabat yang merujuk pada hadis Nabi tadi di atas yang kita sebutkan tadi, penguasa yang tidak menggunakan petunjuk beliau, hatinya hati syaitan, dia tidak berhukum dengan hukum Allah tetapi tidak dikafirkan. Perbuatannya kufur tetapi orangnya tidak dikafirkan. Dengan dalil apa? Nabi ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, saya ulangi lagi supaya ingat, apa yang harus aku lakukan ketika aku mendapati orang yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini? Nabi tetap mengatakan, tasma wa tuti' lil amir. Engkau tetap mendengar dan mentaati. Itu maknanya Rasul tidak mengkafirkannya. Wa induri babahrak ukhdi malik, walaupun kau dipukul, diambil hartanya, tetap isma' wa ati', tetap engkau mendengar dan mentaati. Tidak diperkenankan memberontak, tidak diperkenankan untuk memusuhi. Kenapa? Karena dia walaupun tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berarti kafir keluar dari Islam. Ada rincinya di sana. Bisa difahami hadirin? Yang jelas batasannya mereka masih salat, tidak boleh bagi kita untuk memberontaknya. Mereka masih sebagai muslimin walaupun tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Berarti dari sini ada tiga hukum, bisa kafirin, bisa zalimin, bisa fasikin. Kalau itu kafirin, tafsirannya adalah kufrun duna kufrin. Ini satu pembahasan tersendiri. Kufrun duna kufrin, perbuatannya kafir tapi orangnya belum dikatakan sebagai kafir. Qala Syekh, lu mengatakan pada kalimat berikutnya, hadil awsaf tatanazzalu ala mawsufin bihasb alhamil lahum ala adam alhukmi bima anzalallah. Perhatikan kalimat beliau. Tiga sifat tadi di atas. Faulaikumul kafirun, faulaikumul zalimun, faulaikumul fasikun. Itu tergantung dengan sebab mengapa dia meninggalkan hukum Allah. Alhamilahum ala adami tahakum. Apa sebabnya? Kalau begini, maka dia kafir. Kalau sebabnya begini, maka dia zalim. Kalau sebabnya begini, maka dia fasik. Tergantung sebabnya. Sehingga hukumnya tidak satu. Ada kalanya kafir, ada kalanya zalim, ada kalanya fasik. Sehingga dengan ini kami tandaskan, kami jelaskan, kita ahli sunnah tidaklah kita seperti khawarij dalam menerangkan bab ini serampangan tanpa merujuk kepada tafsir ahli sunnah, para ulama zaman dulu, sahabat seperti Ibn Abbas, atau ulama zaman sekarang, Syekh Shalal Fauzan yang masih hidup, atau Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimin, dan ulama-ulama yang lainnya dengan tafsir yang sama. Anda bisa lihat fatwa beliau, pembahasan beliau dalam pembahasan ini sama semuanya. Ini i'tiqad ahli sunnah. Yang pertama, siapakah orang yang sampai tingkatan kafir? Lu merinci. Fanaqul, kita katakan, man lam yahkum bima anzalallahu istifafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan an ghairahu aslahu min wa anfal lil khalqi aw mithluhu fa huwa kafirun kufran akbar mukhrijan an millah. Yang pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah sampai tingkatan kafir adalah orang yang mencela dan menghina hukum Allah Azza wa Jalla. membenci hukum Allah, membenci Al-Quran, membenci hadis, merendahkannya, meremehkannya. Yang berikutnya, orang yang menganggap selain hukum Allah lebih aslah, lebih layak, lebih pas, atau lebih anfa', lebih bermanfaat. Maka orang yang semisal ini, dia melakukan kekafiran, kafir yang besar, keluar dari Islam. Atau dia mengatakan sama setingkat, ini juga bentuk kekafiran. Masuk pada kalimat faulaikumul kafirun. Di sini ada pembahasan apakah itu kafir akbar atau kafir asghar. Pembahasannya kata Syekh sesuai dengan pada tempatnya masing-masing. Sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas, itu adalah kufrun duna kufrin. Selama dia masih salat, selama dia masih melakukan hal-hal yang lain, puasa, haji, umrah, munakahat, umur waris dan sebagainya, dia masih lakukan muslimin. Kita tidak gampang-gampangan mengkafirkannya. Walaupun dia tidak mungkin, walaupun dia tidak menerapkan Al-Quran secara utuh, menerapkan hadis secara utuh, sebagaimana hadis tadi di atas. Kalau dikatakan kafir, kufrun duna kufrin. Yang kedua, siapakah orangnya yang zalim? Wa man lam yahkum bima anzalallahu. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka namun dia dikatakan zalim, adalah orang yang tidak merendahkan hukum Allah. Dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang sangat tepat, yang sangat layak, yang sangat baik, al-haq. Tetapi karena hawa nafsu, dia memutuskan salah. Contoh kecondongan kepada dua orang yang sedang bertikai. Dua orang yang sedang bertikai, engkau seorang hakim, salah satu di antara dua orang ini familimu. Akhirnya kecondongan kepada salah satu dari dua orang yang sedang bertikai. Ini family saya, ya saya bantu. Dia meyakini salah. Dia meyakini zalim. Ini tidak tepat. Dia tetap menjunjung tinggi hukum Allah Azza wa Jal. Meyakini yang terbaik. Maka di saat itu dia zalim. Seberapakah zalimnya? Sesuai dengan perkara yang ada di situ. Beliau mengatakan wa takhtalifu maratib dhulmihi bihasil mahkum bihi wa wasailul hukum. Kedzalimannya bertingkat-tingkat sesuai dalam perkara apa dia memutuskannya. Dia zalim, tidak dikatakan kafir karena dia meyakini itu adalah al-haq, Al-Qur'an hak, sunnah al-haq, tetapi dia memutuskan karena kecondongan hati kepada salah satu di antara dua orang yang bertikai. Adapun yang fasik adalah seperti orang yang melakukan dosa-dosa. Dia tahu mencuri itu haram, tetapi dia tetap mencuri. Dia tahu berzina itu haram. Dia meyakini itu benar itu. Zina itu haram itu benar. Riba itu haram itu benar. Dia yakin itu sudah tepat. Tapi kali ini saya lemah. Saya tidak kuasa dengan syahwat saya. Akhirnya dia melakukan dosa itu dengan keyakinan saya maksiat, saya dosa. Yang benar ini adalah haram. Dia yakin ini haram, haram, haram. Sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Maka faulaikumul fasiqun. Besar dan tidaknya kefasikannya. Kata beliau, watakhtalifu. Saya bacakan ucapannya. Fahada fasiqun. Walaysa bikafirin. Orang yang seperti ini adalah fasik. Tidak dikafirkan. وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ فَسْكِهِ. Dan berbeda-beda tingkatan kefasikannya sesuai dalam permasalahan apakah dia jatuh pada pembahasan itu. Seperti tadi, hakim memutuskan dengan sebab adanya suap. Dia yakin ini salah. Dia menjunjung tinggi kitabullah. Dia menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, meyakini itu yang terbaik. Tetapi karena dia disuap, maka dia memutuskan yang salah. Ini masuk pada kategori zalim atau fasik, terlihat, tergantung dilihat dalam permasalahan apa. Kesimpulannya, beliau hendak menyampaikan, tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir, tergantung kondisinya. Bisa difahami hadirin? Sebagai pelengkap yang tadi kami sampaikan, kami ingatkan, kami dahulukan, dan kami ulang-ulang agar kita bertamayus, membedakan diri kita dengan khawarij, adalah tidak berarti ketika dihukumkan orang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Tidak seperti itu langsung, wahai kaum muslimin. Nabi sendiri yang sudah memberitahukan hal itu. Apakah Nabi tidak faham dengan ayat tadi? Nabi itu lupa mungkin dengan ayatnya, sehingga orang sudah hatinya hati syaitan kok tetap ditaati, tidak menggunakan petunjuk Nabi kok tetap ditaati. Nabi lupa itu. Pinter teman jenengan. Nabi itu menyampaikan sesuatu atas perintah Allah dan atas pengawasan Allah Azza wa Jal. Kalau sampai salah pasti ditegur. Itu firman Allah. Wala taqawwal alaina ba'dal aqawil. Kalau Nabi sampai berbicara sesuatu yang tidak kami wahyukan, akan kami tangkap. Laqata'na bil watin. Kami akan putuskan urat nadinya. Dan tidak seorang pun di antara kalian dan para sahabat bisa menolongnya. Ini menunjukkan Nabi menyampaikan dengan pengawasan Allah Azza wa Jal, perintah Allah. Jangan gegabah mengatakan Nabi lupa dengan ayat. Orang sudah zalim, aniaya, merampas harta, bahkan saya memukul tubuh rakyatnya. Oh, ini kezaliman, kezaliman. Buat apa ditaati? Jika saja berontak, akan seperti itu mereka dalam pola pikirnya. Ahlus sunnah tidak berpikir seperti itu. Ahlus sunnah berjalan sesuai dengan bimbingan Nabi. Tasma wa tuti' lil amir. Hendaknya kau tetap mendengar dan mentaati kepada amir. Karena jika lo terjadi pemberontakan, akan terjadi pembantaian, kerugian di kalangan umat Islam, dan akan ada pobi terhadap agama Islam. Islam agama yang keras, yang kasar, yang berdarah-darah. Disrambah uyah, ngerti srambah uyah? Disamaratakan muslimin, sama baik, sama saja. Pada baik, apa? Terasa radikal bahasa sekarangnya. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin terlukai dengan pemahaman khawarij. Islam sebagai rahmatan lil alamin terkotori, bahkan menjadi rusak gara-gara khawarij yang suka mengebom-ngebom itu, sehingga mereka takut dengan Islam. Orang kafir takut dengan Islam, padahal Islam adalah agama yang penuh dengan damai, mengatur. Islam dengan kafir, muslimin dengan kafir, diatur. Tapi mereka ketakutan. Jangankan orang yang kafir, muslimin juga takut dengan Islam. Pernah mendengar nasihat? Ketika ada seorang pemuda yang ikut ta'lim, sudah mulai menumbuhkan jenggotnya, berjubah, langsung dicegah sama orang tuanya. Nak, Islam ya Islam, ning ajak kenemenen. Bok dadi teroris. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Orang tua ini ketakutan kalau anaknya menjadi seorang yang saleh, mukmin, salafi. Karena kalau Islamnya kenemenen, Islamnya militan, engkau jadi teroris. Ujung-ujungnya pasti ngebom. Muslimin ketakutan dengan Islam gara-gara siapa? Mereka khawarij. Dakwah sunnah terkena imbasnya bagi mereka-mereka yang tidak bisa membedakan. Karena apa? Sama saja kok, pada dini jenggotan, juban, cadaran, apa beda nih? Di atas mata kaki kan pada bembok. Kalau itunya ya, karena itu adalah sunnah Nabi, tapi ideologinya berbeda. Pelajari dengan seksama siapa kami, siapa mereka. Saya pun dalam pembahasan ayat tadi di atas, baca kitab para ulama, akan jelas bagi kalian siapa itu ahli sunnah. dalam pembahasan ini. Jauh berbeda dengan khawarij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada beberapa pembahasan, namun karena sudah malam. Ini ada pertanyaan. Beberapa mungkin bisa kita baca. Sang penanya menyatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa hukum sering kemudian ada tulisan kecil, ya, ini kayak kumpulan semut, tidak bisa dibaca. Saya sudah 44 tahun sehingga tidak bisa membaca kecil sekali seperti ini, ya, harus pakai kacamata. Namun saya sulit pakai kacamata, tidak terbiasa. Sehingga kalau mau bertanya, tulislah dengan tulisan yang besar, Pak. Ya, aja meneman pulpen, Pak. Kalau mau dijawab, apa hukum sering membatalkan salat? Yang batal orang itu terus. Hadirin sekalian, Nabi melarang membatalkan salat tanpa alasan. La yansarif hatta yajidarihan aw sawtan. Jangan engkau batalkan salatmu sampai engkau mendengarkan adanya suara yang kentut, atau engkau mencium bau aroma kentut. Karena enggak mungkin kan orang salat kencing. Apa ada orang salat kencing? Ya enggak mungkin. Berarti apa? Kemungkinan dia batal karena pembatal wudu, pembatal salat adalah kentut. Maka Nabi mengatakan, jangan kau batalkan sampai engkau mendapatkan suara kentut atau keluarnya angin yang mengeluarkan bau. Sautan au yidrihan, yang keluar dari dubur. Kalau tidak, maka jangan batalkan. Nah, orang ini terus-menerus membatalkan. Ada apa alasannya? Saya kepengen minum. Lagi sholat kepengen minum, batal minum di situ. Sholat mani. Tidak boleh, haram ya akhi. Tidak boleh. Sholat itu ada aturannya. Dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Kalau engkau sudah takbiratul ihram, maka dilarang kau batalkan kecuali kalau memang engkau batal, yakni kentut. Kadangkala ada suara meletus di perut. Dapat tidak, Pak? Pes begitu, tapi di perut. Ya. Apakah itu membatalkan? Tidak. Karena yang dimaksud oleh Nabi adalah keluar dari dubur. Suara kentut atau angin yang keluar. Tidak diperkenankan untuk berbolak-balik keluar membatalkan salat tanpa udzur syar'i. Terutama anak-anak, perhatikan, kalau antum punya santri kelas SD, kadangkala bolak-balik keluar. Maka ingatkan dengan rahmah, nak, jangan seperti itu dosa. 2-3 kali. Ya namanya bocah, Pak. Ya diingatkan terus. Jangan dimarahi, kalau dimarahi kasihan. Dirahmati dia. Dia butuh rahmah karena akalnya belum sempurna. Kalau dia sudah naik kelas 3, 4, 5 tetap seperti itu, kerasi. Karena dia sudah menerima keras dalam hal ini baik untuk dia. Bisa dipahami hadirin? Ya namanya bocah, bodohnya hurung pecah. Ya sing tua sing ngalah. Nggih? Afwan Ustaz, bagaimana jika hakim sudah memutuskan dengan adil, namun salah satu pihak merasa terzalimi? Kalau sudah adil, betul-betul adil, sesuai dengan hukum syar'i, masya Allah, antum seorang ahli sunnah, memiliki ilmu Al-Quran wa sunnah, terapkan, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, dalam hal ini yang benar kamu, yang salah kamu. Kemudian yang disalahkan terzalimi, merasa terzalimi. Ada kemungkinan engkau belum selesai, belum tuntas. tanya dalam bidang apa engkau terzalimi? Nah, begini-begini. Selesaikan lagi dengan hukum syar'i. Berarti kamu begini-begini-begini. Tetapi kalau sudah sesuai dengan syar'i, dia merasa terzalimi dan engkau tidak bersalah dalam hal ini, ya biar saja, namanya orang merasa terzalimi. Dia mengaku-ngaku dirinya benar padahal dia salah. Bisa terjadi urusan hakim sesuai dengan al-haq. Selesai bagi dia. Bisa dipahami hadirin? Mungkin antum sebagai seorang ikhwa di daerahnya, dikedepankan, ditanyakan ke antum masalah. Antum hukumi dengan adil, dengan bijaksana, sesuai syar'i. Yang satu mengatakan, saya terzalimi dengan keputusanmu. Coba rinci lagi. Ternyata rincinya, memang kamu yang salah. Ini fatwanya pembahasan seperti ini, umpamanya. Selesai sudah. Yang terzalimi, merasa terzalimi, maka yang penting kita sudah memutuskan dengan yang benar. Kaitannya kita adalah adil dalam memutuskannya. Apa hukumnya merokok? Apakah ada dalil tersendiri yang dimaukan? Dalil tersendiri contohnya, an-narokoka haramun. Begitu yang dimaksudkan. Sesungguhnya rokok haram. Ya tidak ada, Pak. Tidak ada. Khusus yang namanya kalimat seperti itu, tidak ada. Jangan ngarang-ngarang. Itu maudhu palsu itu, Pak, kalau ada. Ya. Sanadnya mana? Siapa rawinya? Yang ada umum. Ayat umum, hadis umum. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Pemerintah sudah memberikan kabar rokok membunuhmu. Meningkat dari dulu. Dulu apa peringatannya? Yang di ujungnya saja, saya ingatnya. Ibu hamil dan janin, begitu apa ya? Apa masih ingat? Gak usah diingat-ingat, Pak, kayak gitu. Gak salah kalau lupa. Sekarang merokok membunuhmu. Nah ini dia. Allah melarang kita membunuh diri. Sehingga ketika seorang menghisap rokok, di situ ada nikotin, heroin, atau ada hal-hal yang membahayakan. Zat aditiknya ada. Itu bukan hanya sekedar daun. Tembakau itu ada sekian banyak barang-barang yang dimasukkan agar orang kecanduan dengannya dan merusak itu. Ada gambar yang saya cuma melihat gambarnya tok, Pak. Di sini lubang, paru-parunya gosong, dan yang lainnya lah. Itu menunjukkan haramnya. Narkoba haram. Bukan dari sisi sekedar hanya sekedar apa memabokkan. Nabi mengatakan kullu muskirin haram, semua yang memabokkan haram. Narkoba termasuk dari jenis yang memabokkan. Menghilangkan akal, khudul akal. Di samping itu membunuhmu. Orang yang kecanduan narkoba itu sangat mengerikan, Pak. Darahnya sendiri diminumi, disayati. Karena dia butuh dengan hal itu. Dan pada ujungnya akan merusak organ tubuhnya dan mati dengan sebab narkoba. Wal'iyadubillah, apalagi sudah narkoba, bebas seks, bebas pasangan, kena HIV, AIDS, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dengan dalil umum itu diharamkanlah rokok itu. Tapi ada yang menyatakan makruh. Sinten niku, Pak? Ada yang menyatakan umur di atas 18 tahun boleh. Di bawah 19 tahun atau 18 tahun tidak boleh. Anak-anak tidak boleh merokok. Orang dewasa boleh merokok. Itu hukumnya siapa? Itu hukumnya orang yang telah mendapatkan suap dari pabrik rokok. Wal'iyadubillah. Apa bedanya dewasa dan anak-anak? Wong itu membunuh semua pihak. Pemerintah sudah mengingatkan itu. Gambarnya orang tua atau bayi, Pak? Hah? Orang tua itu gambarnya. Itu menunjukkan berbahaya. Meluruskan soft ketika sedang sholat, apakah diperbolehkan? Bukan diperbolehkan, harus. Misal mamanya, kita sholat, red dari sana, sudah takbir, kita ngelihat, loh kok kita malah kesana, kita meluruskan, luruskan, luruskan. Lurusnya mulai mana? Tengah dulu, belakang imam sebagai pijakan. Kalau yang sini agak kesana, kita umpamanya ambil nat ini sebagai wasilah, nat tau nat garis keramik ini. Dari sana sudah dinat. Kemudian kita kok agak ke belakang, berarti kita terlambat terjadi pergeseran, tidak lurus. Maka dengan kita, ketika kapan kita melihat? Ketika ruku. Kita ruku, oh saya ada agak ke belakang ini dari yang lain. Yang lainnya lurus, berarti saya harus maju ke depan. Majunya tinggal sedikit saja. Yang sana, ya maju terus. Karena mereka belok gara-gara kamu yang belok terlebih dahulu. Berarti sana salah gara-gara kamu, sini sudah lurus kamu yang belok. Maka diluruskan. Boleh seperti itu ya kaum muslimin. Bisa dimengerti? Ya, kalau mengesofkan anak-anak bagaimana? Teliti itu anak-anak. Kadangkala tidak rapat, tidak lurus. Kasih tahu, lurus, lurus anak. Jangan dibiarkan syaitan memperdaya kita dengan membiarkan kemungkaran dalam ibadah salat kita. Jika ada orang salat di masjid umum, ketika seorang ini ingin merapatkan saf, tetapi orang yang di sampingnya malah enggan, malah semakin jauh, apakah masih diwajibkan kita untuk apakah diwajibkan bagi orang ini yang untuk merapatkan saf? Hadirin sekalian, kita mengamalkan agama Allah semampu kita. Kita meyakini rapatnya saf itu wajib. Kalau antum di sebelah sini umpamanya, ini imam, maka yang wajib merapatkan ke sini. Antum merapatnya ke sini, jangan ke sana. Rapatnya ke arah sini. Pas di sampingmu orang yang tidak mengerti ilmu ini, awamun nas jahil, dipepet malah menganah maning. Pepet maning malah menganah maning. Ya, kadangkala kasihan yang sini ahli sunnah salafi, yang sini salafi, yang ini awam. Akhirnya kakinya dia rapat, kakinya dia yang rapat. Karena dari sini dipepet, dari sini dipepet salatnya. Bingung orang ini. Aku tening dipepet-pepet ya. Salah apa sih aku? Jahil. Ya. Kalau kita sudah berusaha untuk memepet, kalau dia tidak, ya sudah urusan dia. Urusan dia. Karena kita sudah berusaha merapat. Kita sudah berusaha merapat. Kadangkala dia tidak mau, kemudian dia maju ke depan. Kita sudah mau merapat, dia gak mau merapat, dia maju ke depan. Sehingga dia lebih depan daripada kaki kita. Dia yang berdosa, bukan kita. Dia jahil. Kita tahu ilmunya, jangan ikut-ikutan. Bisa difahami hadirin? Ini. Yang sulit itu jadi imam di masjid umum. Antum imamnya ahlu sunnah. Luruskan saf, rapatkan. Mereka membangkang, gak mau. Kebiasaan kami seperti ini, fikih kami seperti ini. Bingung imam, rapatkan pak. Ora gelem. Susahnya masya Allah orang jahil. Padahal itu sebagai sarana masuk dalam al-jannah, tapi malah enggan. Susahnya orang jahil. Terus bagaimana? Semampumu. Bukan kau yang berdosa, dia yang berdosa. Sudah disampaikan ilmunya, sudah diperingatkan, sudah diperintah, dia tetap seperti itu. Dia yang berdosa. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.